Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: Wa minhum man tanaqada fa athbata ba'd as-sifati duna ba'd. Kal asy'ariyati wal maturidiyati. Asbatu ma asbatuhu bihujjatin asbatu ma asbatuhu bihujjatin annal aqla yadullu alaihi wa nafau ma nafauhu bihujjatin annal aqla yang fihi awla yadullu alaihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Qala al-muallif rahimahullah, wa minhum, di antara ahli ta'til, ya, ahli ta'til yaitu yang menafikan sifat-sifat atau nama-nama Allah Ta'ala, ya. Di antara mereka ada golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, di antara mereka ada, maksudnya di antara ahlu ta'til. Jadi ahlu ta'til itu masuk dalamnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Jahmiyah menafikan semua isim, semua sifat. Mu'tazilah mengisbatkan isim dan menafikan semua sifat. Nah, sekarang ada kelompok yang tanaqud, yaitu ya, inkonsisten atau saling atau kontradiktif sifatnya. Fa athbata ba'd as-sifat duna ba'd, menetapkan sebagian sifat dan menafikan hakikat sifat lainnya. Ya, jadi setengah-setengah, dipilah-pilah sifat-sifat Allah itu dipilah-pilah oleh mereka. Ya, dan mereka ini seperti al-Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini problematika di tanah air kita juga, karena mengklaim bahwasanya mereka ini mayoritas dari kalangan kaum muslimin. Asbatu ma asbatuhu, ya, mereka mengisbatkan sifat-sifat yang mereka isbatkan. Ya, jadi menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan pemahaman mereka gitu loh. Ya, mereka tetapkan itu yang ditetapkan, tapi hujjah mereka bihujjatin annal aqla yadullu alaih. Hujjah mereka itu murni pure logika menunjukkan validnya sifat tersebut untuk Allah. Ya, jadi bukan dari awal nas menunjukkannya, bukan gitu ngomongnya. Tapi ada nas, masuk akal enggak? Oh iya, masuk akal, berarti memang dinisbatkan pada Allah. Wa nafau ma nafauhu bihujjatin annal aqla yanfihi aw la yadullu alaih. Kemudian menafikan sebagian, bahkan mayoritas sifat-sifat yang terwiridkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, menafikan apa yang mereka nafikan. Tapi hujjah penafiannya itu bukan karena Allah Ta'ala atau Rasulnya menafikannya, bukan. Tapi hujjahnya adalah logika kami menafikan ini. Enggak mungkin ini ada pada Allah. Begitu ya. Jadi masdar talaqi atau masdar hujjah mereka adalah akal. Ya. Ketika nas itu tidak masuk akal mereka, maka mereka menafikan hakikat makna zahir dari nas tersebut, dan kalau Asy'ariyah mentakwilnya dengan makna lain mungkin gitu. Seperti nanti ada contohnya insyaallah. Begitu ya. Taib. Istamir fa naqulu lahum nafyukum. Nafyukum. Fa naqulu lahum nafyukum lima nafaitumuhu bihujjatin annal aqla la yadullu alaihi yumkinu isbatuhu bittariqil aqli alladhi asbattum bihi ma asbattumuhu kama huwa sabitun biddalilis sam'i. Baik, situ dulu, pelan-pelan. Maka kita tanggapi mereka, ahlu sunnah tanggapi mereka. Jadi tadi sudah Anda jelaskan ya, mereka berpatokan pada akal. Kalau akal menunjukkannya, maka mereka isbatkan. Kalau akal menafikannya, maka mereka nafikan. Maka kita bilang, nafyukum lima nafaitumuhu, penafian kalian terhadap beberapa sifat Allah yang kalian nafikan, dengan hujjah argumen kalian bahwasannya al-aql la yadullu alaih, logika kalian itu tidak menunjukkan validnya itu sifat buat Allah. Ya, penafian kalian ini yumkinu itsbatuhu, tetap mungkin untuk mengisbatkannya. Maksudnya apa yang kalian nafikan itu dengan hujah kalian, akal, rasio, menurut rasio kalian tidak masuk akal, sebenarnya itu bisa diisbatkan dengan rasio juga. Ya, dengan tariq al-aqli alladhi athbattum bihi ma athbattumuhu. Paham gak sini kan? Ana paham, antum paham? Gimana cara memahamkan? Sebenarnya gampang pahamnya. Jangan anggap sulit, jangan anggap sulit. Anggap gampang, saking gampangnya belum paham. Anggap gampang. Kalian menafikan, misal antum, kalangan Asy'ariyah Maturidiyah, antum menafikan, jazakallahu khair, antum menafikan beberapa sifat Allah Ta'ala secara hakiki, secara zahirnya dan mentakwil macam-macam. Kenapa antum menafikan? Antum bilang karena akal kami enggak sampai, akal kami, rasio kami itu enggak menunjukkan itu tuh cocok untuk Allah, enggak cocok itu. Oke, ana bilang antum menafikan sifat-sifat tersebut. Ya. Padahal sifat-sifat tersebut bisa diisbatkan dengan rasio kalian sendiri, yang mana rasio yang sama itu menafikan itu, gitu loh. Paham enggak? Akal ini justru akal yang benar adalah mengisbatkannya, gitu. Kalian mengisbatkan sifat-sifat Allah, atau kan Asy'ariyah Maturidiyah setengah-setengah, mengisbatkan setengah atau sebagian, menafikan sebagian. Oke? Okay? Sekarang kita permasalahkan yang kenapa dinafikan, kata mereka, karena akal kami tidak menunjukkan betulnya itu untuk Allah. Padahal ada nasnya. Ada nasnya. Maka kita bilang apa? Akal antum yang sama ini juga mengisbatkan sebagian, kan? Iya. Justru akal antum ini seharusnya, rasio antum ini seharusnya bisa mengisbatkan apa yang antum nafikan dengan akal yang sama. Gitu ya. Ngerti? Mungkin dengan contoh bakal ngerti nanti insyaallah. Ya, mudah-mudahan ya. Kok ana enggak pede jadinya ini? Ngerti enggak? Masyaallah, insyaallah. Ya, bismillah. Ya, misal misal dzalik annahum athbatu sifatal iradah wa nafau sifatar rahmah. Baik, itu dulu. Ingat, kalangan Asy'ariyah mereka menetapkan sifat iradah ya. Iradah artinya apa? Berkemauan, berkeinginan, berkehendak, kehendak ya. Allah Ta'ala kehendak. Makanya kalamun qadira muridan. Iradah itu termasuk sifat yang diisbatkan oleh mereka. Okay? Allah menginginkan, menghendaki ya. Okay? Gitu ya udah. Dan mereka menafikan rahmat, sifat rahmat, sifat Allah rahmat mereka nafikan, bukan sesuai dengan hakikatnya. Okay? Artinya di sini ya. Jadi ada dua sifat nih. Ayo kita ambil sampel untuk dua sifat ini. Sifat iradah dan sifat rahmah. Milik Allah Ta'ala. Mereka mengisbatkan hakikat zahir dari sifat iradah. Yaitu Allah mempunyai keinginan. Oke? Okay? Asy'ariyah. Adapun sifat rahmah bagi... Enggak. Sifat rahmah itu menurut logika kami tidak cocok, tidak layak, tidak pantas untuk disematkan kepada Allah Ta'ala secara hakiki. Maka di tafsir Al-Jalalain kita lihat Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu iradatul in'am atau iradatul khair, ingin, keinginan. Jadi mereka menafsirkan sifat rahmah dengan tafsiran bahwasanya rahmat ini adalah iradah. Oke, paham? Bagi ahlu sunnah sifat iradah dengan sifat rahmah sama atau beda? Iradah ada sendiri, rahmat ada sendiri, gitu ya. Begitu. Oke. Okay? Tapi bagi mereka rahmat ini bukanlah sifat Allah secara hakiki, melainkan dia ditafsirkan, ditakwilkan dengan iradatul in'am atau iradat al khair atau memberi ingin, keinginan. Jadi rahmat bagi mereka, rahmat Allah adalah keinginan Allah untuk berbuat baik, gitu loh, ya. Oke. Okay? Nah, jadi kalangan Asy'ariyah menetapkan sifat iradah dan menafikan hakikat dari sifat rahmat. Lalu mentakwilkan sifat rahmat dengan makna iradah. Sampai sini ngerti enggak? Beneran ngerti enggak? Sebelum lanjut ini, jujur aja, enggak ngerti ngomong. Sebelum dikeluarin, ayo. Apa arti iradah? Kemauan. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Logika antum mengatakan Allah punya kehendak enggak? Punya. Allah punya kasih sayang enggak? Ya, ya udah selesai berarti. Udah selesai. Tapi ini masalahnya adalah kalangan Asy'ariyah mengatakan, antum tanya ke kalangan Asy'ariyah yang memang betul Asy'ariyah, ya Asy'ari ya. Allah Ta'ala punya iradah enggak? Punya kehendak enggak? Mereka bilang iya, Allah Ta'ala punya kehendak. Antum tanya lagi, Allah Ta'ala punya kasih sayang enggak? Oh, sebentar. Kasih sayang. Allah Ta'ala punya kasih sayang. Tanya ke ustadznya ya. Kalau tanya ke awamnya, mereka bilang iyalah Allah punya kasih sayang gitu. Jadi awamnya lebih pintar daripada ustadznya. Gitu. Ustadznya kadang makin belajar makin riweh. Nah, gitu kan? Jadi muskilahnya di apa sini? Mereka memblokir makna kasih sayang disematkan kepada Allah Ta'ala. Alasannya apa? Karena kasih sayang itu adalah riqatul qalb. Kelembutan hati. Oke? Okay? Betul enggak? Kasih sayang kelembutan hati ini betul enggak? Betul, tapi itu versi manusia. Ya. Logika mereka membatilkan kasih sayang ada pada Allah. Tapi mereka menetapkan, ditakwilkan apa? Rahmat itu adalah apa? Keinginan. Nah, kembali ke sifat iradah. Keinginan untuk memberikan kebaikan atau berbuat baik. Oke, gitu ya. Ngerti di sini insyaallah. Apa alasan mereka kok mereka menafikan sifat kasih sayang pada Allah? Karena enggak masuk logika. Bagaimana enggak masuk logikanya? Karena kasih sayang itu adalah kelembutan hati terhadap almarhum, terhadap yang dia kasihi, dia sayangi. Gitu kan? Walaupun pada praktiknya di ceramah-ceramah mereka juga bilang semoga Allah Ta'ala merahmati kita, semoga Allah Ta'ala menyayangi kita, semoga Allah Ta'ala mengasihi kita. Ya, jadi kaidah praktiknya itu kadang-kadang atau seringkali enggak cocok. Ya. Cuman kan subhat ini tetap aja subhat gitu. Oke? Sampai sini paham. Mereka menafikan kasih sayang Allah dengan apa tadi? Dengan logika kan? Dan mereka menetapkan bahwasannya Allah Ta'ala punya iradah atau keinginan dengan apa mereka tetapkan? Dengan logika. Logika dari akal yang sama, ya enggak? Akalnya orang seorang Asy'ari, ya. Ini kalau dari kitab ini maksudnya seperti itu. Taib. Kemudian kita bilang ke mereka, justru dengan logika atau dengan akal antum yang sama ini, kalau misal akal antum punya metode seperti ini, maka seharusnya sifat rahmat atau kasih sayang pun antum isbatkan, jangan antum nafikan. Kenapa begini? Kata antum, kasih sayang itu adalah kelembutan hati. Dan itu tidak ada pada Allah. Dan memang kelembutan hati itu manusia, betul. Mereka mendefinisikan kasih sayang versi logika mereka direfleksikan ke kasih sayang manusia. Ini diawali dari tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kemudian lari dari tasbih, akhirnya dikat. Enggak. Dan ditakwil ke tempat lain, ke iradah. Ke makna lain maksudnya, bukan tempat lain, makna lain. Oke? Okay? Begitu ya. Maka kita bilang, akal yang sama menetapkan iradah, keinginan, kehendak Allah. Akal yang sama juga menafikan kasih sayang Allah. Dengan alasan tadi apa? Kasih sayang adalah kelembutan hati. Jadi supaya berlari dari penyerupaan terhadap makhluk, akhirnya bukan kasih sayang artinya, tapi artinya menginginkan. Taib, kalau gitu kita sasarkan ke keinginan. Yang namanya keinginan, kalau definisi manusiawi, keinginan adalah menghendaki sesuatu untuk mendapatkan maslahat dan menjauhi dari madarat. Ngerti? Misalnya, aku ingin menjadi dokter. Ya kan? Itu manusiawi enggak? Keinginan manusiawi. Aku ingin menjadi dokter. Supaya dapat maslahat kan? Dapat maslahat. Ini berarti dia fakir enggak dengan menjadi dokter? Butuh enggak dia jadi dokter? Butuh. Aku ingin terbang ke angkasa. Ya. Lagu 90-an. Lagu anak-anak maksudnya, ya. Butuh enggak dia untuk terbang ke angkasa? Manusia ketika menginginkan sesuatu, dia merasa butuh enggak dengan sesuatu itu? Aku ingin nikah dalam kurung lagi. Butuh enggak itu? Belum tentu kebutuhan. Kadang cuma nafsu doang. Tapi itu kebutuhan dia, keinginan dia kan? Berarti dia ingin mendapatkan maslahat enggak? Iya. Ya. Kau ingin pergi ke pantai. Dia pengen mendapatkan maslahat enggak dengan pergi pantai? Pengen. Berarti butuh enggak? Butuh. Kalau kita definisikan keinginan dengan definisi manusiawi, maka kenapa tidak dinafikan juga itu sifat irodah? Paham enggak di sini? Karena sifat irodah atau keinginan itu pun kalau kita definisikan secara manusiawi, enggak cocok buat Allah. Iya enggak? Contoh, aku ingin makan Pizza Hut. Ya, kalau kemarin kan kita contohin bubur terus, ya. Jadi ada bubur. Ya, kita nanti Pizza Hut, mudah-mudahan jadi Pizza Hut, ya. Walaupun pagi-pagi, ya. Kayaknya Pak Abu Rahmat makin berat bebannya ini, ya. Nah, aku ingin makan Pizza Hut. Butuh enggak dengan makan Pizza Hut? Bersahwat enggak dengan itu? Kepingin? Iya. Keinginan manusia itu apa yang dia sahwatkan kepadanya. Dia inginkan, dia butuhkan untuk mendapatkan maslahat dan kenikmatan. Betul itu ya? Kira-kira itu ada enggak pada Allah? Enggak mungkin kan? Lah, sekarang sampean wahai Asy'ari mendefinisikan kasih sayang dengan kelembutan hati. Itu kan definisi manusiawi. Sekarang kenapa enggak sampean bilang irodah dengan definisi manusiawi juga? Ngerti enggak? Yang mana dua-duanya hasil dari akal juga enggak? Hasil dari akal. Kemudian mereka bilang, oh enggak, itu irodah versi manusia. Irodah versi Allah beda. Kita bilang begitu pula rahmat versi manusia begitu. Rahmat versi Allah ya beda, enggak bisa disamain. Terus gimana tuh? Gimana Pak Abu Ahmad? Masya Allah. Clear gak di sini? Jelas ya insya Allah ya. Yang masih berkabut ya, mungkin perlu zikir habis itu ngopi ya. Jangan ngopi dulu, zikir nanti ya. Salah tuh orang. Kayaknya dia belum ngopi, ganti kayaknya belum zikir gitu ya. Tapi jadi jelas itu yang itu intinya itu. Panjang-panjang itu intinya. Jadi anak-anak langsung loncatin aja supaya enggak bingung. Begitu ya. Ya, kita lanjut dulu. Tafadhol. Asbatu sifat al-iradati lidalalati as-sam'i wal-aqli 'alayha. Amma as-sam'u faminhu qawluhu ta'ala, walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Baik, sebentar. Mereka kalangan Asy'ariyah menetapkan sifat apa? Iradah. Kita kan komparasikan sifat iradah dan sifat rahmat, kasih sayang. Kenapa mereka tetapkan? Karena ada dalilnya, sam'i, ya. Al-Qur'an, dan ada logika masuk untuknya, gitu ya. Ana tanya ke antum, apakah dalil menunjukkan Allah Ta'ala Maha Merahmati itu ada dalam Al-Qur'an? Banyak. Lebih banyak mana? Penetapan sifat iradah di Al-Qur'an atau penetapan sifat rahmat di Al-Qur'an? Lebih banyak sifat rahmat. Ghafurur Rahim banyak sekali, Tawwabur Rahim. Ya. Begitu ya. Di antaranya perkataan Allah walakinallahu astagfirullah walakinallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah taala berbuat apa yang dia kehendaki, inginkan. Di sini ada isbat sifat ya fi'il kaumun fi'il dan juga sifat iradah dan juga sifat uluhiyah juga sebenarnya. Ada tiga sifat di sini. Yang pertama sifat uluhiyah terkandung dalam lafal jalalah Allah. Kedua sifat berbuat dan Allah Ta'ala memiliki perbuatan. Ya. Dan juga sifat iradah. Oke. Okay? Kita fokusnya di iradah di sini. Oke, okay, untuk ini kita sepakat dengan Asy'ariyah dengan dalil sam'i Al-Qur'an ada sifat iradah untuk Allah, oke? Okay? Selesai di situ. Kemudian kita lihat bagaimana premis mereka menurut logika mereka. Taib, tafadhol. Ammal aklu fa inna ikhtilafa al-makhluqati wa takhsisu ba'daha bima yahtassu bihi min datin aw wasfin dalilun 'alal iradah. Wa nafaw rahmah qalu li'annaha tastalzimu layinar rahim wa linar rahim lin tastalzimu linar rahim waraqatihi lil waraqatihi waraqati wa riqqatahu lil marhum wa hadha muhalun fi haqqillah. Ya, perlahan dulu di situ. Bagaimana secara logika kata mereka, fa inna ikhtilafal makhluqat, perbedaan antar makhluk, ya, wa takhsis ba'daha bima yahtassu bihi min dhatin aw wasfin, dan pengkhususan sebagiannya dengan spek tertentu dari zat atau sifat, ya. Jadi dalil logika mereka adalah, nih lihat, coba lihat antar makhluk masing-masing beda, masing-masing punya spek tertentu dari segi zat, bentuk, dan dari segi karakter. Ini menunjukkan atas adanya apa? Iradah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semua sama baru tuh enggak ada kehendak Allah. Tapi karena ini beda-beda, enggak mungkin ini ada perbedaan kecuali karena Allah menghendaki ini seperti ini, ini seperti ini, ini speknya begini, ini panjang, ini pendek, ini hitam, ini putih, dan seterusnya. Paham di sini? Ya. Jadi bagi mereka, kata mereka, dan ini sebenarnya sahih, ya, sahih. Perbedaan makhlukat dan pengkhususan karakter antar makhlukat masing-masing ada karakter sendiri, ya. Antar pemain futsal bahkan ada yang karakternya temperamental, ada yang karakternya ya ditendang pun bersyukur kepada Allah, ya. Ada yang karakternya digebok, ya. Ada yang karakternya senang ngegebok orang, ada, dan beda-beda. Ada yang karakternya pengen jadi kiper, ada yang karakternya pengen jadi wasit. Perbedaan semua karakter ini menunjukkan Allah menginginkan adanya perbedaan. Ya. Pasti itu. Melazimkan begitu. Dan karena Allah Ta'ala punya keinginan, maka pasti ada perbedaan antara ini yang Allah inginkan seperti ini. Allah inginkan ini seperti ini. Allah inginkan ini seperti ini. Begitu. Ya. Betul enggak ini? Betul? Betul. Ya, cuman muskilahnya kemudian wa nafau ar-rahmah, mereka menafikan sifat kasih sayang Allah dengan mengatakan karena li'annaha, kalau rahmat ini dimaknai sebagai rahmah, kasih sayang, tastalzim, kelazimannya linar rahim wa riqqatihi lil marhum, kelembutan rahim, ya, kelembutan terhadap marhum. Kelembutan di sini kelembutan yang dibayangkan seperti kelembutan manusia kepada yang dia sayang, yaitu riqqatul qalb, sebagaimana mereka lawan dari rahmat ghadab, ya. Misal ghadab, ya, ghadab itu murka, oke? Mereka juga tidak menetapkan sifat murka bagi Allah, tetapi iradat, sifat murka juga ditafsirkan iradah juga, keinginan. Kenapa mereka menafikan? Sama seperti ini, karena kalau disebut murka secara hakiki itu melazimkan ghilyanud dam fil qalb, yaitu bergelagaknya darah di jantung. Dan Allah tidak mungkin seperti itu. Ah kan? Begitu. Jadi mereka menggambar sendiri dan membuat kelaziman sendiri kemudian kabur. Begitu. Wa hadza muhalun fi haqqillah ta'ala. Paham di sini insyaallah? Paham? Kalau Asy'ariyah mereka tidak menetapkan secara hakiki sifat rahmat dan juga sifat ghadab. Kenapa? Karena sifat rahmat dan sifat ghadab itu kalau dipikir-pikir itu melazimkan miripnya dengan makhluk, gitu ya. Mereka juga menafikan sifat memiliki kedua tangan. Kenapa? Karena kalau punya begitu berarti sama dengan makhluk, gitu. Gitu ya. Jadi mereka membuat sendiri gambaran di logika, mereka membuat kelaziman dari logika mereka sendiri, dan mereka berusaha kabur darinya, dan mereka memikirkan cara kaburnya dengan takwil. Begitu. Sampai sini paham insyaallah. Kemudian wa awwalul adillatu sam'iyyatul adillata. Wa awwalu al adillata sam'iyyata al musbatata lirrahmat ilal fi'li aw ay adillah as-sam'iyyah al musbitati lirrahmah wa awwalul adillati as-sam'iyyati afwan astaghfirullah halo gimana antum nih wa awwalul adillati as-sam'iyyatal musbitata wa awwalul adillati as-sam'iyyatal musbitata lirrahmah ilal fi'li aw iradatil fi'li fa fassarur rahima bil man'am man'am apa man'am mun'im antum jadi ingetin anak mat'am aja gitu mun'im fa fassarur rahima bil mun'im aw murid aw muridil i'am baik sampai situ loh. Mereka mentakwil adillah qur'aniyah sam'iyah yang menetapkan akan sifat rahmat Allah ditakwilkan menjadi sifat lainnya, yaitu fi'il atau iradatil fi'il, ya gitu. Kalau antum baca kitab-kitab tafsir ulama Asy'ariyah dan mereka banyak, ya kalau awam nggak mikir sampai segininya. Karena apa salahnya coba menafsirkan rahmat Allah dengan keinginan untuk berbuat baik? Enggak salah, karena enggak ngerti. Tetapi di balik itu ada pengingkaran terhadap hakikat sifat Allah. Dan itu su'ul adab. Ya. Gitu. Enggak ngerti. Dulu kita juga enggak ngerti beginian. Dan siapapun dari kita selama enggak belajar enggak bakal ngerti beginian, beneran. Selama enggak belajar, mau sesalafi apapun enggak belajar, enggak tahu, enggak ngerti. Ya, hatta antum akidahnya kuat, bahkan murid dari Syekh Kibar, tapi kalau enggak belajar ini enggak bakal ngerti. Ikut lewat aja gitu kalau ngelihat akidah Asy'ariyah di dalam tafsir-tafsir, lewat aja. Karena enggak ngerti dan amini begitu saja. Padahal di balik itu ada racun. Enggak ngerti. Makanya klaim semata enggak cukup. Melainkan ikhtiar dan usaha belajar itu, ya, perlu. Tapi lanjut ya, sebentar ini sini. Dalil Qur'ani sam'i menunjukkan sifat rahmat Allah, mereka takwil menuju perbuatan terhadap perbuatan tertentu. Maka fafassaru, maka mereka pun menafsirkan ar-rahim bil mun'im au murid al-in'am. Ya, rahim al-mun'im atau murid al-in'am. Ya, begitu ya. Kita udah pernah, masih ingat ya tafsir Jalalain dulu yang Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, masih ingat? Ada nggak catatannya? Ya, itu kalau nggak ditanbih lewat aja antum, yakin, ya kan? Apakah dari awal udah ada warning di hati antum ketika membaca tafsiran Ar-Rahmanirrahim dengan tafsiran versi Asy'ari itu sebelumnya, sejujurnya, ada nggak? Nggak terbetik. ketika diberikan tanbih baru kemudian ternyata begini. Nah, ternyata, dan makin nyata sekarang setelah ternyata dan ternyata, alhamdulillah, ya kan. Taib, kemudian fanaqul lahum ar-rahmatu sabitatun lillahi ta'ala bil adillati sam'iyyah wa adillatu subutiha aktsaru adadan wa tanawwu'an min adillatil iradah. Tuh, lihat ya, kita bilang ke mereka sifat rahmat itu betul-betul tertetapkan untuk Allah dengan dalil-dalil sam'i, dalil wahyu, dan dalil-dalil tertetapkannya sifat rahmat pada Allah itu lebih banyak dari segi macam, dari segi kuantitas dan dari segi macam penjabaran, dengan lafal yarham, dengan lafal rahmah rahim, dengan lafal dzurrahmah, begitu lebih banyak. Coba contoh, faqad waradat bil ismi misal ar-rahmanir rahim was sifat misal wa rabbukal ghafuru dzur rahmah wal fi'li mislu wa yarhamu may yasha. Tuh ya, mereka kan menetapkan sifat iradah ya. Dalilnya apa? Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ya, satu lah atau berapa paling. Tapi kalau kita gelontorkan dalil tentang rahmat Allah banyak, dari segi kuantitas lebih banyak daripada dalil tentang iradah, dan dari segi variasi penjabaran pun lebih banyak daripada dalil tentang iradah. Dari dalil sam'i aja sudah lebih banyak. Gitu. Kemudian kita menuju ke dalil akli. Tafadhol. Wa yumkinu isbatuha bil akli fa innan na'ima ni'mah. Fa innan ni'mal lati tatra 'alal ibadi. Fa innan ni'mal lati tatra 'alal ni'am jama'. Fa innan ni'am ma allati tatra 'alal ibadi min kulli wajhin. Wan niqama allati tadfa'u anhum fi kulli hinin dalatun 'ala subutir rahmati lillahi 'azza wa jalla. Wa dalalatuha 'ala dhalika abyanu wa ajla min dilalatit takhsisi 'alal iradah li dhuhuri dhalika lil khassati wal 'ammah, bi khilafi dalalatut takhsisi 'alal iradah fa innahu la yadhharu illa li afradi minan nas. Dari sini sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah secara hakikat, mungkin sekali menetapkannya dengan logika. Kenapa? Fa innan ni'am allati tatra 'alal ibad, lihatlah kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan terhadap manusia, terhadap para hamba, min kulli wajah, dari semua sisi. Okey. Wan niqam allati tudfa'u 'anhum fi kulli hin. Dan nikmah itu lawan dari nikmat, musibah, kesulitan yang disingkirkan dari mereka di setiap waktu. Jadi coba lihat kenikmatan-kenikmatan atas manusia dan kesengsaraan yang telah Allah Ta'ala hilangkan. Itu menunjukkan tertetapkannya rahmat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tidak? Orang awam kira-kira bilang gitu enggak? Orang awam dengan fitrahnya bakal bilang, ini rahmat Allah, ini kasih sayang Allah kepada kita nih, alhamdulillah. Ya, jadi yang ngeganggu ini ilmu-ilmu kalam ini loh, yang bikin keluar dari fitrahnya. Gitu kan? Wa dalalatuha 'ala dzalika abyan wa ajla. Dan kepenunjukan tentang hal tersebut ya, tentang sifat rahmat itu lebih jelas, lebih clear, jelas. Min dalalati takhsis 'alal iradati. Daripada kepenunjukan pengkhususan terhadap iradah. Maksudnya antum mempelajari makna sifat Allah iradah itu lebih sulit, lebih mudah untuk mencari dalil tentang sifat rahmat Allah Ta'ala, baik dari Al-Quran atau As-Sunnah maupun secara logika. Iya tidak? Iya. lebih mudah bagi orang alim ataupun awamnya. Makanya kata Syekh Utsaimin, lidhuhuri dzalika lil khassah wal ammah, karena untuk mencari petunjuk dan memupukkan logika akan adanya sifat kasih sayang Allah, itu bukan hanya orang khusus saja seperti ulama atau thalabul ilm yang bisa melakukannya. Orang awam, ammah pun bisa merasakan dan mengetahui bahkan mengilmui itu semua. Gitu ya. Maka kalau kita lihat kadang-kadang di sinetron, mazhab sinetroniun apa mazhab mereka? Dalam akidah. Apa mazhab mereka? Kontrak ya, mazhab kontrak ya. Mazhab duit ya. Tapi meskipun begitu, kalau kita lihat di sinetron-sinetron coba. Ya, sinetron religius ya. Ketika hilang musibah mereka, alhamdulillah ini semua karena rahmat Allah. Ini semua karena kasih sayang Allah. Iya. Bahkan sampai orang Nasrani sendiri, mereka pun menetapkan kasih Tuhan. Ya. Begitu. Tuh, kadang-kadang lebih jauh lagi itu Ahlul Kalam tuh. Kemudian mereka, tuh lihat aja Nasrani itu kan, antum kalau misalnya menetapkan Allah punya kasih sayang, tasabuh antum sama Nasrani. Ah, ini repot ini. Begitu. Bikhilafi dilalati takhsis, beda dengan takhsis alal iradah. Iradah untuk menetapkan iradah ini, fa innahu la yadhharu illa li afradin minan nas. Tidak bisa, tidak kelihatan jelas kecuali orang-orang tertentu saja. Iya enggak? Iya. Coba antum tanya orang awam. Antum Pak, sampean tahu iradah enggak, Pak? Sifat Allah iradah. Apa ya irodah ya? Saya tahu rodiyah. Nah. Irodah. Tanya aja siapapun. Bahkan tanya diri antum dulunya. Ya, tahu enggak irodah tuh? Enggak tahu. Tahu rahmat enggak? Tahu. Yang biasa kadang-kadang bawa nasi, Bapak Abu Rahmat. Nah. Tahu sifat rahmat ya? Iya, tahu. Rahmat itu apa? Merahmati, kasih sayang. Tuh, orang awam tahu. Malah dinafikan oleh mereka. Yang lebih mudah dinafikan, yang lebih sulit dibelit-belitkan, apa yang lebih sulit kemudian ditetapkan. Yang lebih mudah lagi malah dinafikan. Ini kecacatan logika malah justru. Kalau emang betul mau pakai logika, ikuti logikanya salaf kita. Jangan ikuti logika Ahlul Kalam, gitu ya. Sampai sini jelas enggak, ikhwan? Jelas insyaallah ya. Baik. Kemudian lanjut. Wa amma nafyuha bihajjatin anna. Apa hajjah? Kenapa ada yang haji dah? Iya, Ustaz. Wa amma nafyuha bihujjatin annaha tastalzimu al-lina war-riqah, fajawabuhu anna hadhihi al-hujjata law kanat mustaqimatan la amkana nafyu nafyul iradati bimithliha, fayuqalu al-iradatu mailul murid ila ma yarju bihi husulu manfaatin au daf'u husula manfaatin au daf'a mudarratin. Wa hadha yastalzimul hajata wallahu ta'ala munazzahun an dhalik. Lanjut sedikit lagi. Fa in ujiba bi anna hadhihi iradatul makhluqi bi anna hadha iradatul makhluq ya. Kemudian amkanal jawabu bi mithlihi fir rahmati bi anna ar-rahmata al-mustalzimata lin naqsi hiya rahmatul makhluq. Baik. Adapun menafikan sifat rahmat dengan logika mereka, annaha tastalzimul lin warriqah, menetapkan sifat kasih sayang kepada Allah itu melazimkan sama dengan menetapkan adanya kelembutan hati ya, dan ya semisal itulah, riqah dan lin sama, kelembutan, lemahnya hati ya. Antum kalau sayang pada orang itu ketika melihat tuh hati itu menjadi enak, tenang, lemah gitu, lembut gitu, ya kan? Iya. Kalau antum marah sebaliknya, gujoloknya gitu. Kalau kita mengatakan Allah mempunyai kasih sayang begitu, maka apa bedanya Allah dengan makhluk? Karena kasih sayang itu melazimkan adanya perasaan lembut di hati. Itu kata mereka. Maka fa jawabuhu, jawabannya adalah anna hadhil hujjah, hujjah yang sampean pakai wahai Asy'ari, lau kanat mustaqimah, kalau memang betul benar itu hujjah, la amkana nafyul iradati bimithliha. Oke, anggaplah hujjah antum benar, bahwasannya kasih sayang itu melazimkan kelembutan hati, dan itu tidak mungkin ada pada Allah. Oke, anggap aja itu benar. Maka kok sampean malah menetapkan sifat keinginan pada Allah? Kenapa? Karena dengan logika sampean, bisa juga kita menafikan sifat irodah atau kemauan ada pada Allah. Sambil bilang, al-irodah, kemauan, keinginan, itu adalah mailul muridi ila ma yarju bihi husula manfaatin au daf'a madaratin. Keinginan itu kita definisikan adalah kecondongan orang yang berkeinginan atau kecondongan pihak yang berkeinginan kepada apa yang dia harapkan untuk mendapatkan manfaat atau menghindari madarat, betul tidak? Antum kalau pengen, berarti antum condong enggak ke sesuatu yang antum pengen itu? Dan kecondongan tersebut melazimkan butuh tidak? Wahada yastaljimul haja. Antum pengen makan sosis. Berarti antum butuh enggak dengan sosis? Butuh. Antum condong enggak ke sosis? Condong ke sosis. Ya kan? Ya, condong ke sosis untuk mendapatkan manfaat atau menghindari madarat, untuk mendapatkan manfaat yaitu kenyang dan menghindari madarat kelaparan. Berarti butuh enggak antum dengan sosis? Butuh. Itu sifat apa? Irodah, keinginan. Berarti sifat keinginan melazimkan adanya kebutuhan, dan Allah Ta'ala munazzahun an dzalik. Tidak mungkin Allah Ta'ala tersifati atau memiliki atau merasa butuh dengan makhluknya. Enggak mungkin, ya enggak? Maka kenapa ketika sampean bilang rahmat atau kasih sayang itu melazimkan rasa lembutnya hati, kemudian sampean hilangkan kasih sayang dari Allah Ta'ala dan sampean tetapkan sifat keinginan Allah Ta'ala, padahal keinginan kalau mau didefinisikan versi manusiawi ya seperti yang tadi kita sebut. Kemudian dijawab, fa in ujiba, dijawab sama mereka, anna hadza iradatul makhluk, beda dong mas, yang antum definisikan ini dari keinginan adalah keinginan makhluk, keinginan Allah itu beda. Maka kita bilang juga kepada mereka, begitu juga definisi sampean tentang kasih sayang Allah, yang sampean bilang bahwa saya kasih sayang itu berarti melazimkan adanya apa namanya kelembutan hati, yaitu kan makhluk. Kalau sampean mengingkari apa yang kita sebut tadi, bahwasanya Allah Ta'ala pun atau bahwasanya manusia pun punya irodah, ya itu kan manusia. Begitu juga rahmatnya manusia, rahmat manusia sama. Rahmat irodah manusia punya. Dan kesamaan lafal tidak melazimkan kesamaan hakikatnya. Iya, manusia punya keinginan gak? Punya. Manusia punya kasih sayang gak? Punya. Allah punya kasih sayang enggak? Punya. Allah punya keinginan enggak? Punya. Sama-sama punya kasih sayang dan sama-sama punya keinginan. Tapi kesamaan kepemilikan kasih sayang dan keinginan tersebut tidak melazimkan hakikat kasih sayang dan hakikat keinginan yang sama. Lebih-lebih kita tahu kaidah laisa kamitslihi syai. Tidak akan sama dua sifat tersebut dengan sifat-sifat manusiawi. Maka kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita tetapkan apa yang ada pada manusia pada hakikatnya, dan keduanya pasti berbeda. Paham sampai sini insyaallah ya? Tapi insyaallah kita lanjut pada pekan depan untuk mengetahui bahwasanya thariqah mereka, walaupun semangatnya mereka membantah Mu'tazilah, mereka justru tidak akan mampu untuk menghancurkan Mu'tazilah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.